pahet janji miheman panutan hati kasatian banjaran bagja kasatian sungkeman rasa kupupengku rasa dede suka duka sejak tuhu sasura sabatin kau kedah panggang rakat ma dumeling wani mama cinta sakedet netra mangsa kapasuan meruhkan kasatia mun deket gesmi is asih paanggang kadali bedang kasatiaan tetap mak lain ku ucap tapi dina bubuatan kasatiaan bentengnya kukuh pribadi surti arti tahan.